fa'alimhum, maka beritahukan kepada mereka annallaha iftaradha 'alaihim khamsa shalawat fil yaum wa lailah, bahwa Allah Ta'ala telah mengfardukan atas mereka 5 salat fil yaum wa lailah, dalam sehari semalam. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, amalan yang sangat penting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat dari rukun Islam, yang pertama adalah sholat. Karena dalam hadis Muslim, bainal abdi wa bainal kufri wa syirki tarkus sholat, antara seorang hamba, bainal abd, perbedaan antara hamba, antara kufur dan syirik, ya, yang membedakan hamba Allah yang mukmin atau muslim dengan hamba yang kufur dan syirik adalah tarkus sholat. Urusan meninggalkan sholat ini. Jadi sholat itu perkara yang sangat penting, karena membedakan baina al-kufr wa syirki, nah, yang membedakan dia muslim dan kekufuran dan kesyirikan. Barakallahu fiik. Sehingga disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, setelah 2 kalimat syahadat rukun Islam, setelahnya adalah menegakkan sholat. Wa min fawaidihi, dan dari faedah hadis ini pula, annal witra laisa biwajibin, bahwa sholat witir itu tidak wajib. Nah, sholat witir, sholat yang ditegakkan setelah sholat isya sampai datangnya subuh waktu itu, maka sholat witir, sholat ganjil ini bukan hal yang wajib. Kenapa tidak wajib? Di anna Nabi SAW lam yadkurhu, karena dalam hadis ini Nabi SAW tidak menyebutkan sholat witir. Walam yudkar illa khamsa salawatin faqat, dan tidak disebutkan dalam hadis ini pula kecuali sholat 5 waktu saja. Wa hadha qawl huwa qawlu rajih. Pendapat ini, yakni pendapat yang mengatakan sholat witir tidak wajib, pendapat yang rajih min aqwal ahli ilm, di antara pendapat-pendapat ulama, bahkan ini pendapat jumhur ulama. Barakallahu fik. Jumhur ulama mereka berpendapat witir itu sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Sunnah muakkadah. Yang berpendapat wajib Abu Hanifah. Yang berpendapat wajib Imam Abu Hanifah. Itu pun kata Imam Ibnul Mundhir, rahimahullah, Imam Ibnul Mundhir, wala a'lamu ahadan wafaqa Aba Hanifah bihadha. Kata Abu Mundhir, Ibnul Mundhir, saya tidak tahu seorang pun yang cocok dengan pendapat Abu Hanifah dalam hal ini. Berarti hanya pendapatnya Abu Hanifah yang mengatakan fardu. Nah, hanya Abu Hanifah yang mengatakan wajib, dan sebagian disebutkan diriwayatkan darinya fardu. Barakallahu fikum. Sehingga yang rajih kata Syekh Utsaimin pendapat jumhur ulama rahimahullah. Di sana ada yang kata Syekh Utsaimin, wa minal ulama man qala. Namun di sana ada para ulama yang berpendapat innal witra wajibun, Sesungguhnya witir, salat witir itu wajib. Itu tadi pendapatnya Abu Hanifah. Apa yang menjadi dalil Imam Abu Hanifah sehingga beliau berpendapat wajib? Dalilnya hadis Imam Abu Dawud, riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari, al-witru haqqun ala kulli muslim. Al-witru haqqun ala kulli muslimin. Ya. Sehingga Imam Abu Hanifah dengan riwayat Abu Dawud ini, barakallahu fik, sesungguhnya witir itu hak. Hak atas setiap muslim. Diterjemah oleh Imam Abu Hanifah, haqqun artinya wajib. Nah, namun tidak semua, kata para ulama, hak bimakna wajib. Nah, barakallahu fikum. Wa minhum man fassal. Wa minhum. Dan diantara para ulama, ada yang berpendapat sholat witir itu, barakallahu fikum, dirinci. Man fassala, dirinci. Maksudnya dirinci, waqal kana man kana lahu wirdun, barang siapa yang memiliki wirid. Wirid ibadah yang rutin. Wirid ya. Yang dilakukan minal lail, di waktu malam. Wa qiyamu minal lail, salat malam. Ya, dia punya wirid, kebiasaan ibadah yang rutin ya. Dilakukan. Tayyib, dan menegakkan sholat malam, fal witru alaihi wajib. Sehingga witir baginya hal yang wajib. Wa man la fala. Dan siapa yang tidak punya wirid atau kebiasaan yang dia lakukan qiyam minal lail, fala, maka tidak ada hal yang wajib baginya untuk witir. Wasahih annahu laisa biwajib mutlaqa. Namun kata Syekh Utsaimin, yang sahih bahwa salat witir mutlak tidak wajib bagi yang punya wirid yang rutin dilakukan ataupun tidak. Kenapa? Secara mutlak tidak wajib, sunnah muakkadah. Li'annahu law kana wajiba la bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya itu wajib, pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan kewajiban ini. Dan ini yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, kata beliau, al-witru laisa bihatmin. Kata Ali bin Abi Thalib, witir itu tidak wajib. Walaka sholatikum, tidak seperti sholat wajib kalian, lima waktu. Walakin Rasul, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam autara, beliau witir. Namun beliau witir, baik dalam keadaan safar atau hadar. Artinya dalam keadaan safar beliau tetap menjaga witirnya. Dalam kondisi hadar dia menjaga witirnya. Ya. Sehingga beliau berpesan, ya ahlul Quran autiru, wahai ahlul Quran, witir kalian. Fa inna allaha witrun yuhibbul witra. Karena Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib, Allah itu ganjil mencintai yang ganjil. Hadis Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dan hadis ini sahih. Barakallahu fikum. Sehingga seorang yang memiliki kesanggupan menjaga, maka jagalah. Nah, karena Imam Ahmad sendiri berpendapat bahwa man tarakal witra amdan, siapa yang meninggalkan witir dengan sengaja, fahuwa rajulun su, orang jelek. Layang bagi antuk balalahu syahadah, tidak seyogianya diterima persaksiannya. Ini qaul Imam Ahmad, menunjukkan sunnah yang ditekankan. Sunnah yang tekankan. Bagi apalagi antum para tulabul ilm yang sering merojaah pelajaran di waktu malam, ya, waktunya betul-betul difokuskan untuk ilmu. Sehingga Abu Hurairah berwitir sebelum tidur karena malamnya disibukkan memurojaah hadis. Ya. Yang mampu witir di akhir malam, maka itu lebih bagus. Nah, ini diantara aqwal para ulama kita rahimahumullah. Dalil penunjukan tidak wajib apa? Kata para ulama, Nabi sholat witir di atas untanya. Ya, menghadap kemana saja untanya berjalan, dia sholat witir di atasnya. Menunjukkan kalau seandainya wajib tidak mungkin dilakukan di atas kendaraannya. Sehingga itu hal yang sunnah muakkadah saja. Barakallahu fikum. Dari faedah hadis ini pula kita lanjutkan yang berikutnya. Wa min fawaid hadal hadis anna zakat wajibatun, bahwa zakat itu wajib. Fardun min furud al-Islam. Fardu dari hal-hal yang difardukan dalam Islam. Wa huwa ruknu salis min arkanil Islam. Zakat rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam. Ya. Zakat ini termasuk rukun dari rukun Islam. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum, wa arkanul Islam wasani ba'da syahadatain. Rukun yang kedua setelah rukun kalimat dua syahadat. Apa dalilnya? Dalil bahwa zakat itu wajib adalah kata beliau sallallahu alaihi wasallam, a'limhum, beritahukan mereka penduduk Yaman, annallaha iftarada, bahwa Allah taala telah mengfardukan alaihim atas mereka sedekah. Sedekah yang dimaksud zakat fil mal la fid dhimmah. Harta yang dimiliki bukan harta yang ada di tanggungan dhimmah, piutang atau sejenisnya. Lakinna sahih annaha wajibatun fil mal. Namun saya berpendapat zakat ini hanya wajib pada harta. Walaha ta'alluq, namun ada kaitannya dengan dhimmah, harta yang ada pada tanggungan. Barakallahu fik. Wa yatafarra' ala hadza fawaid minha, dan dari sini ada cabang dari faedah yang kita sebutkan. Apa maksudnya? Innaha wajibatun fi dhimmah. Law qulna innaha wajibatun fi dhimmah, kalau kami katakan zakat itu wajib pada harta yang ada di tanggungan, la saqatatiz zakat ala man alaihi dain, akan gugur, ya, gugur zakat bagi orang yang memiliki piutang. Li anna mahala dain dhimmah, karena tempat piutang itu tanggungan juga. Wa idza qulna mahallu zakati dhimmah wa kana alaihi alfun wa biyadihi alfun, dia memiliki tanggungan 1000, ya, dan memiliki harta 1000 pada tangannya. Lam tajib alaihi zakat li anal haqqain ta'arudha, karena dua hak yang saling bertentangan. Wa sahih annaha wajibatun fil mal, namun yang rajih, yang sahih kata syekh, pada harta yang dimiliki saja, betul-betul ada di tangannya. Adapun harta yang tidak di tangannya, maka ini yang sahih kata syekh, tidak. Dalilnya adalah firman Allah taala, khudh min amwalihim sadaqah, ambil. Jadi pemerintah atau penguasa boleh mengambil harta-harta yang ada padanya zakat. Khudh, ambil. Dari harta-harta mereka kaum muslimin sadaqatan, sebagai zakat. Sebagaimana pula dalam hadis ini, alimhum annallaha iftarada alaihim sadaqah fi amwalihim. ketahuilah bahwa Allah memfardukan atas mereka setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan sholat, ada hak pada harta. Apa itu? Zakat. Lakin laha ta'aluk bidhimmah. Namun zakat itu ada kaitannya hal yang ada pada tanggungan. Di mana? Artinya annaha idza wajabat, kalau itu hal yang wajib dikeluarkan zakat, wa farrata, lalu dia meremehkan kewajiban zakatnya, fiha fa innahu yadhman, berarti dia menjamin dengan apa yang harus dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Falaha ta'alluq bidhimmah, berarti memiliki kaitan dengan harta yang ada di tanggungan. Barakallahu fikum. Dan ini dibahas oleh para ulama tentang zakat ahlud dain. Barakallahu fikum. Faidah berikutnya, kita mengambil faidah dari hadis ini, kata Syekh, wa min fawaid anna zakat la tajibu 'alal faqir. Zakat itu tidak wajib bagi orang yang fakir. Ya. Orang yang fakir tidak ada kewajiban zakat. Ya. Berdasarkan hadis ini, ya, karena di zaman sekarang banyak orang mewajibkan kepada kaum muslimin dalam kondisi fakir ditarik hartanya. Ada yang mengatakan ini zakat 25% dari hartamu, ya, dia punya gaji 1 bulan 1 juta, 25% harus diserahkan kepada organisasinya, ya, dilabeli ini zakatmu, ya. Barakallahu fikum, perlu dipahami, zakat ini tidak ada kewajiban bagi orang yang fakir, ya. Dengan dalil tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu faturaddu fi fuqaraihim, harta diambil dari aghniyaihim, orang yang kaya di tengah mereka, berarti orang kaya yang diambil hartanya, faturaddu, lalu dikembalikan harta itu kepada fuqaraihim, orang fakir di tengah mereka. Nah sekarang, siapa yang dimaksud orang kaya? Ghani. Lakin man huwal ghani? Siapa yang dimaksud al-ghani? Orang yang kaya. Ya. Yang dimaksud, ahuwal ladhi yamliku malayin. Apakah yang dimaksud orang yang punya harta bermilyar-milyar? Ya. Babnya adalah di sini al-ghani fi hadal bab. Babnya di sini adalah yang dimaksud kaya alladhi yamliku nisaba. Kaya yang dimaksud adalah orang yang memiliki harta sampai batas nisab. Ya. Nisab adalah batas seorang memiliki kekayaan dan harus dikeluarkan zakatnya. Tayyib. Baik itu harta ataupun mungkin binatang ternak, ya, binatang ternak yang dia memiliki, sapi atau kambing yang digembalakan, kalau sudah sampai nisab berarti orang ini punya kewajiban zakat. Kenapa? Sudah nisab. Idza malakal insan nisaba, kalau orang itu memiliki harta sampai batas nisab, berarti ghani, orang kaya. Tajibu alaihi zakat, wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat hartanya. Barakallahu fikum. Wa in kana faqiran, kalau dia orang fakir, min wajhin akhar, dari sisi yang lain. Lakin ghaniyun min haitsu wujubiz zakat alaihi, tetapi dia ghani, memiliki kecukupan dari sisi yang lain, ya, dari sisi kewajiban zakat atasnya. Fakir dari sisi yang lain, tetapi dia memiliki kecukupan dari sisi kewajiban zakatnya. Sehingga yang namanya fakir barakallahu fikum ataupun orang dikatakan ghani dalam bab zakat, dilihat nisab. Kalau dia punya kambing atau punya unta yang dia gembalakan sudah mencapai nisab ya. Kalau dia punya kambing 40 ya 40 satu, maka zakatnya diambil dari hak kambingnya kalau sudah mencapai nisab ya. Ini yang harus diperhatikan. Kalau dia belum, kalau misalnya dia punya unta satu atau empat ya, maka ini belum ada zakatnya. Kalau dia punya sudah 5-9 maka diambil satu syat, satu kambing ya, bukan satu unta. Dia punya unta 5-9 zakatnya satu ekor kambing ya, begitu. Kalau dia punya 10-19 maka 15-19 salah satu syiah, 3 ekor kambing dan seterusnya. Dan ini sudah ada pembahasannya dalam nisab. Atau dia punya kambing 1-39 berarti zakatnya belum ada. Kalau sudah 40-120 satu ekor kambing dan seterusnya. Ini pembahasannya sudah ada dalam babun nisab. Adapun kalau orang punya kambing 19 ekor. Misalnya ada orang punya kambing 19 ekor ya, ya. Di kandang lagi. Dia harus beli rumput 25.000 satu gulung ya. Berarti ini belum dikatakan orang kaya ya. Belum dikatakan orang ghani. Apalagi belum sampai haul. Apa itu haul? Mencapai 1 tahun. Ini tidak semua harta harus dizakati. Beli kipas angin harga 400.000, apa zakatnya 40.000? Tidak ada. Beli karpet harganya 1 juta, apa ada zakatnya 50.000? Tidak ada. Jangan membuat sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wa min fawaidi hadzal hadis, termasuk faedah hadis ini, anna zakat tusraf fi fuqara'il balad, bahwa zakat mal tusrafu dibagikan, ditasarufkan kepada orang-orang fakir di negeri tersebut. Misalnya di negeri kita di wilayah Purbalingga, orang-orang kaya diambil zakatnya. Maka dalam hadis ini diambil faedah, kata Syekh, tusraf, harta zakat tadi dibagikan kepada orang fakir di negeri tersebut. Berdasarkan hadis, tu'khadu min aghniyaihim faturaddu fi fuqara'ihim, diambil dari orang kaya di tengah mereka lalu dikembalikan kepada orang fakir di tengah mereka. Ini hukum asal. Wala tukhraju anil baladi illa lisabab, tidak boleh dikeluarkan zakat tadi dari sebuah negeri ke negeri lain kecuali ada sebab. Artinya ada sebab, mungkin di negeri sudah cukup orang, semuanya sudah kebagian rata, semuanya dapat dari 8 asnaf tadi. Setelah itu masih ada sisa zakat mal ya. Mungkin di negeri kaum muslimin di sana membutuhkan, baru ulama membagikan atau kaum muslimin berdasarkan bimbingan para ulama tentunya dibagikan ke negeri yang jauh. Kalau belum, tidak boleh. Amma madama fil baladi mustahiqun, adapun selama di negeri tersebut mereka masih ada yang membutuhkan, yang berhak masih ada. Fa inna aula min ghairihim, maka mereka, fa innahum, di orang yang di negeri tersebut lebih pantas aula, lebih pantas mendapatkan dibandingkan selain mereka. Waqad harrama, bahkan waqad harrama, telah mengharamkan ba'dul ulama, sebagian para ulama, ikhrajuz zakat anil balad, mengeluarkan zakat dari sebuah negeri. In kana fihi mustahiqun, kalau di negeri tersebut masih ada orang-orang yang berhak menerima. Ya, kita lihat di negeri tersebut 8 asnaf masih ada apa tidak. Nah, kalau sudah mendapatkan semuanya, ya, maka barakallahu fikum, ada sebab dan yang kedua, ada sebab yang kedua baru dibolehkan. Kalau tidak ada sebab, apalagi di negeri tersebut masih banyak yang membutuhkan, maka jangan dikeluarkan ke negeri lain. Barakallahu fikum. Apa dalilnya para ulama yang mengharamkan? Istadalla bihadzal hadis. Berdalil dengan hadis ini. Bi anna fuqara al-balad tata'allaq anfusuhum bima 'inda aghniyaihim. Karena orang-orang fakir di sebuah negeri itu menggantungkan diri mereka dengan apa yang ada di sisi orang kaya di negerinya, ya. Bi anal aghniya idza sarafuha. Orang miskin di negeri ini menunggu-nunggu, mana zakatnya orang kaya? Barakallahu fikum. Karena orang kaya yang punya harta dan sudah nisab, sudah haul, punya kewajiban diambil zakatnya, dibagikan kepada orang fakir. Wa bi anal aghniya, dan juga orang kaya, idza sarafuha ila kharijil balad, kalau mengeluarkan ke negeri lain, rubbama ya'tadi al-fuqara'u alaihim, bisa jadi ya'tadi, akan memusuhi orang fakir di negeri tersebut kepada orang kaya. Ini orang kaya tidak memperhatikan kita yang miskin, malah yang jauh yang diperhatikan. Wa yakulun haramtumuna min haqqina. Orang fakir akan mengatakan, kalian orang-orang kaya menghalang-halangi kami dari hak harta yang ada pada kalian untuk kami. Ini zakat. Wa yatasallatuna alaihim bin nahab wal ifsad. Bahkan yatasallatun, mereka akan berusaha menguasai. Yatasallatun, menguasai harta orang kaya, bin nahab wal ifsad, dengan merampas. Nahab, mengambil tanpa jalan yang benar dengan bikin kerusakan. Nah ini. Wala syakka annahu minal khata. Tentu ini suatu kesalahan, ya. Makanya dalam agama ini Allah Ta'ala menggolongkan ara'aita alladhi yukadzibu biddin, ya. Tidaklah engkau melihat orang yang mendustakan agama, masih mendustakan agama. Fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, ya. Karena dia betul-betul tidak perhatian dengan tetangganya yang miskin, tidak memperhatikan urusan makan orang fakir di sekitarnya. Barakallahu fikum. Bahkan diingatkan oleh Allah Ta'ala, wayamna'una al-ma'un. Orang yang mendustakan agama juga apa? Tidak mau memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Tetangganya butuh sendok, butuh sendok, mau pinjam sendok, kamu menghalang-halangi, jangan, nanti hilang sendok saya. Ini termasuk orang yang digolongkan yukadzibu biddin, ya. Wa yamna'unal ma'un, ditafsirkan para ulama, meminjamkan lawazim al-bait, apa yang dibutuhkan dalam urusan rumah tangga, sendok, piring, atau sejenisnya. Jadi kita harus peduli dengan tetangga yang dekat dengan kita. Jangan sampai tetangganya butuh piring, mau akekoh, mau walimahan, antum piringnya numpuk banyak, tak mau meminjamkan. Tolong menolong dalam kebaikan. Ini adalah hal yang penting. Barakallahu fikum. Insya Allah meminjamkan sendok, piring, piringnya tak akan kalong, ya. Butuh. Tapi itu dapat pahala. Tapi demikian barakallahu fikum, hal yang seperti ini dalam urusan zakat disebut oleh syekh, perhatikan negeri yang tinggal di negerinya. Wa minal khata, dan termasuk kesalahan, ayah rujal insan zakata malihi ilal bilad ilal baladi ilal biladil ba'idah. Termasuk kesalahan seorang mengeluarkan zakat hartanya ke negeri yang jauh, ma'wujudi mustahiqin fi baladi, bersamaan adanya orang yang berhak menerima zakatnya di negeri tempat tinggalnya dia. Li'anal aqrab awla bil ma'ruf, orang yang terdekat lebih pantas mendapatkan kebaikan. Ya, maka perhatikan yang terdekat, fal aqrab sumal aqrab, yang terdekat kemudian yang terdekat. Barakallahu fikum. Wal muradu bis sadaqat fi hadzal hadis ya zakat. Sadaqah yang dimaksud dalam hadis ini adalah zakat. Wa huwa badlun nasib alladhi aujabahullah ta'ala fil amwal zakawiyah. Apa itu zakat? Zakat adalah badlun nasib, memberikan bagian. Jadi tidak semuanya. Badlun nasib, memberikan bagian. Alladhi aujabahullah, yang Allah wajibkan padanya zakat. Fil amwal zakawiyah, pada harta-harta yang ada kewajiban padanya zakat. Ya. Apa di antara hal yang harus dikeluarkan dari zakat? Ini harus dipelajari. Ya. Apa syaratnya? Harus dipelajari. Ya. Tidak semua harta dikeluarkan zakatnya. Di antara hal yang harus dikeluarkan zakatnya oleh para ulama sudah dibahas. Ada zakat adz-dzahab wal-fiddah. Ya, emas dan perak. Ada yang mengatakan zakat zakat ternak, zakatul an'am, zakat ternak. Ya. Kalau kita punya ternak, di situ ada batasan-batasan yang harus diperhatikan dari zakatnya. Ya. Barakallahu fikum. Wasumiyat sadaqah, lalu kenapa dikatakan sodakoh? Kenapa dikatakan sodakoh? Lianna badlal mal dalilun ala sidqi badilihi. Dikatakan sodakoh dikarenakan harta badlul mal, dikarenakan badlal mal memberikan harta itu sebagai dalil tentang sidq, kejujuran orang yang memberikan. Kejujuran sidq, kejujuran, kejujuran keimanannya kepada Allah, kejujuran kecintaannya dia terhadap perintah Allah dan Rasul. Fa'inal mal mahbub ila nufus, karena harta sesuatu yang mahbub, dicintai oleh jiwa, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa tuhibbunal mala hubban jamaa. Dalam surat Al-Fajr ayat 20, wa tuhibbun, dan kalian manusia itu mencintai harta, hubban jamaa. Jamman ay syadida, cinta yang sangat, ya. Kalian sangat mencintai harta. Ketika dia mencintai sesuatu, dia sudah jadi orang kaya, hartanya banyak. Lalu dihitung, ini ada zakatnya, Pak. Berapa zakat? Ini zakat. Saya keluarkan zakatnya. Ya, kalau orang yang enggak jujur, mungkin disembunyikan aset-asetnya supaya lari dari kewajiban zakat. Tapi orang jujur, ini harta saya, silakan dihitung. Saya punya ini, punya ini, punya ini. Ini yang kewajiban zakat ini. Sudah dihitung. Sudah dihitung oleh penguasa, ini ada zakatnya sekian, ini ada sekian. Nah, itu dia keluarkan. Tidak merasa eman-eman. Walaupun dia sayang. Kalau untuk Allah, silakan diambil zakatnya. berarti menunjukkan kejujuran dia dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan shadaqah. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Masih ada waktu Abu Suhaib untuk merojaah atau habis? Habis. Hah? Habis. Habis. Hah? Kurang 2 menit. Enggak apa-apa. 2 menit murojaah. Ada yang mau hafalan? Murojaah ya. Fadhal. Mana? Nah, Pak. Barakallahu fiik. Ada lagi? Cuma satu? Cuma satu? Ya, yang satu dapat hadiah. Nanti pas saya ngontrol tak hadiah tak antar. Jazakallahu khair. Tafadhol barakallahu.